الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Pada kajian sebelumnya kita telah menjelaskan mengenai rukun iman yang terakhir, yaitu beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang baik maupun yang buruk, karena segala sesuatu tidak akan keluar dari ketetapan dan hikmah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tuliskan. Dan beriman kepada takdir harus memenuhi empat perkara, harus memenuhi empat tingkatan. Tafadhal, yang pertama. Al-ilmu. Nah, ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu adalah beriman bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Baik itu biji-bijian di dalam tanah ataupun hewan di muka bumi, di daratan maupun di lautan, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara-perkara yang gaib ahsan itu. Kemudian yang kedua selain taufik. Naam. Al-kitabah, Ustaz. Naam, puan siapa ini? Haikal. Ahsanta, Haikal. Al-kitab ini maksud dengan kitab? Beriman bahwasanya Allah telah menulis segala takdir dari Lauh Mahfuz. Di Lauhil Mahfuz, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As, bahwasanya segala takdir telah dicatat 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga selain Haikal, Al-Ma'isha. Naam, ahsan. Siapa ini? Ya. Hisham. Hisham. Ya, kalau Hisham. Yang ketiga, Al-Masyiah. Apa yang maksud dengan Al-Masyiah? Ini kehendak. Naam, artinya segala sesuatu tidak akan terjadi kecuali dengan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala dan kehendaknya. Naam, keinginan dan kehendaknya. Karena apa yang ada di dalam kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala masuk di dalam masyiahnya, masuk di dalam kehendaknya. Nah, kemudian yang keempat selain Hisham, Taufik dan Haikal. Nah, Ana, Ustaz. Ahlan, hayakallah, Ustaz. Tabak. Yang keempat Al-Khalq. Al-Khalq, apa itu Al-Khalq? Beriman bahwasanya segala penciptaan ini merupakan makhluk di sisi Allah. Nah, segalanya Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Nah, dan ini yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala sifatnya gerakan di muka bumi, diam. Nah, dan jalannya adalah makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Kemudian di dalam permasalahan qadar ada dua golongan yang tersesat dari siratul mustaqim. Nah, tafadhal, golongan yang pertama selain Taufik, Saud, Haikal dan Hisham. Naam. Qadariyah. Naam, Al-Qadariyah. Ahsan. Siapa ini? Abu Maryam, Ustaz. Ya, kalau Abu Maryam. Nah, apa pendapatnya Al-Qadari dalam perkara Al-Qadar? Menolak takdir, Ustaz. Nah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki ilmu. Nah, menisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kejahilan. Artinya, segala sesuatu yang dilakukan oleh umat manusia tidak berpengaruh sama sekali kepada kehendak dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah tidak mengetahui sampai seorang hamba berbuat. Selesai berbuat, baru Allah tahu. Setelah mengerjakan sebuah amalan, baik ataupun buruk, Allah subhanahu wa ta'ala baru mengetahui. Nah, dan Qadariyah dari jenis ini dikafirkan oleh para ulama. Karena Qadariyah di abad-abad pertama, nah, mereka berpendapat seperti ini. Kemudian Qadariyah setelah zaman-zaman tersebut, mereka menisbatkan sebagian ilmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengingkari sebagian yang lain. Nah, maka yang betul-betul mengingkari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang dikafirkan oleh para ulama, di antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullahu jami'an. Nah, kemudian yang kedua, selain Abu Maryam, Jabari, Ustaz. Nama siapa ini? Syakir, Ustaz. Ayakallah, akhi Syakir. Nah, Al-Jabariyah. Al-Jabariyah, apa pendapat mereka mengenai takdir? Segala takdir Allah itu kita dipaksakan oleh artinya kita mejubur. Dipaksa di dalam amalan. Menafikan al-masyi'ah wa al-irada wal-kudrah. Bahwasanya manusia enggak punya kehendak, enggak punya keinginan, enggak punya kemampuan. Diumpamakan manusia ini ar-risya fi mahabbati ar-riyah. Seperti bulu yang diombang-ambing oleh angin. Nah, sebagaimana mayat yang tidak mampu berbuat apa-apa di hadapan orang yang akan memandikannya. Nah, dan ini terbantah dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan begitu pula terbantah dari akal sehat dan fitrah. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Kemudian Al-Mu'allif rahimahullah, beliau melanjutkan wad-dalilu ala hadhil arkani sitta, dalil atas rukun yang berjumlah 6, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum kibral masyriq wal maghrib, bukanlah kebaikan itu ketika engkau hanya memalingkan wajahmu, menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin, akan tetapi kebaikan adalah orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir dan para malaikat dan kitab-kitabnya dan para anbiya. Wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil, dan kebaikan adalah orang-orang yang memberikan hartanya yang dia cintai kepada karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan musafir yang membutuhkan, wasailin, dan orang-orang yang meminta-minta, wafirriqab, dan hamba sahaya, wa aqama salat, dan orang yang baik adalah yang mendirikan salat, wa ataz zakat, menunaikan zakat, wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menepati janjinya ketika mereka sudah sepakat. Dan wasabirina fil ba'sa'i wa dharra'i wa hinal ba's, dan orang-orang yang senantiasa bersabar pada kesempitan, pada penderitaan, dan di dalam peperangan. Ulaika alladzina shadaqu, mereka adalah orang-orang yang jujur imannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Kemudian Syekh menyebutkan wa dalilul qadar. Kemudian dalil mengenai takdir yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, dalam surat Al-Qamar ayat 49. Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Maka al-muallif sesuai dengan kebiasaannya ketika menjelaskan suatu permasalahan, beliau akan menyebutkan dalil, baik dari Al-Quran apabila ada, kemudian dalil dari As-Sunnah, kemudian terkadang menyebutkan ucapan, azhar, perkataan dari para salafus salih. Dan sebagaimana pada pembahasan mengenai takdir, Asy-Syaikh menyebutkan ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, laisa al-birra, bukan merupakan kebaikan. Al-birr di dalam bahasa Arab adalah fi'lul khair, amalan baik. Alladhi taqarrib ila Allah azza wa jal, yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Wa yusir ila jannatihi, dan mengantarkan kita kepada surganya. Sehingga semua amalan kebaikan itu disebut dengan al-birr. Dan lafaz ini adalah umum, yajma' jami' anwa'il khair, yang mengumpulkan berbagai macam amalan soleh dan mengumpulkan berbagai macam ketaatan. Ini disebut dengan al-birr, dan lafaz al-birr, kebaikan, itu masuk di dalam al-taqwa. Al-birr, kebaikan, itu masuk di dalam lafaz taqwa. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, laisa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib, bukanlah kebaikan itu ketika menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Ayat ini merupakan bantahan kepada kaum Yahudi yang mereka mengingkari perubahan kiblat dari Baitul Maqdis yang mereka agung-agungkan, yang mereka banggakan, ke arah Ka'bah Al-Musharrafah. Sehingga kaum Yahudi mengingkari ini. Mereka menyangkal. Padahal mereka tahu, mereka punya ilmu bahwasanya ini adalah hak. Mereka tahu bahwasanya Ka'bah itu lebih mulia daripada Baitul Maqdis. Akan tetapi mereka mengingkari ini tidak lain dan tidak bukan sebabnya min babil inad wal mukabara, karena kesombongan, dongkak, keras hati, keras kepala, membangkang dan hasad kepada Nabi alaihi salatu wasalam, dan hasad kepada umatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Dan sudah diketahui bersama bagaimana keutamaan Ka'bah daripada yang lain, Baitul Haram daripada semua tempat di muka bumi, sekalipun Madinah, sekalipun kota Madinah, karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan Makkah sebagai kota suci sejak diciptakannya langit dan bumi. Bahkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, inna hadzal balad harramallahu yawma khalaqa as-samawati wal ard, sungguh kota ini telah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kapan? Sejak hari penciptaan langit dan bumi. Fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, dan itu merupakan kota suci yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sampai hari kiamat menjadi kota suci. Tidak ada mengungguli kota Makkah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala jaga diberikan ketenangan, negeri yang penuh dengan ketenteraman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doa Ibrahim terkait Makkah, terkait Ka'bah. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri ini, yaitu Makkah, negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkan aku beserta anak cucuku daripada penyembahan kepada berhala-berhala. Dan ini sudah terbukti. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Ka'bah dari serbuan Ashabul Fil yang dipimpin oleh Abraha, pasukan gajah yang mereka datang bertekad untuk menghancurkannya. Dan pada zaman ini, berapa kali mereka membuat rencana buruk, rencana jelek dari kalangan Syiah Ar-Rafidh Al-Imamiyah Itsna Asyariyah yang datang dari negeri Yaman, Al-Hawadha Al-Jarudiyah. Mereka melemparkan rudal balistik dari arah utara Yaman Sa'dah menuju ke kota Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jaga dengan para prajurit-prajurit ahli tauhid yang menolak rudal balistik milik Houthi dengan patriot mereka. Kepingan-kepingan senjata jatuh di kota Taif yang jaraknya kurang lebih sekitar 80 kilo dalam hitungan menit. Ya Allah subhanahu wa ta'ala lindung. Begitu pula kota Makkah merupakan tempat yang paling dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi salat di Ka'bah, beliau tawaf di sana. Kalau tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam terusir, beliau tidak akan keluar. Sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Imam Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wassalam melihat ke kota Makkah. Beliau mengatakan, wallahi innaki la khairu ardillah. Demi Allah, engkau adalah sebaik-baiknya bumi. Wa ahabbu ardillah ila Allah. Dan bumi Allah subhanahu wa ta'ala yang paling dicintai. Walau la anni akhrajtu minki ma akhrajtu. Seandainya aku tidak terusir, aku tidak akan keluar. Aku tidak akan meninggalkanmu. Ini dia berbicara, itu kata-kata cintaan Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu pula kota Makkah, terlebih lagi Masjidil Haram, terlebih lagi Ka'bah, memiliki derajat yang sangat tinggi, di mana orang yang sholat di sana diberikan pahala yang tidak biasa dia dapatkan di tempat-tempat yang lain. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, sholatun fil Masjidil Haram afdal min mi'ati sholat, min mi'ati alfi sholat fima siwa. 100 kali sholat saja di Masjidil Haram lebih utama dibandingkan 100 ribu sholat di tempat yang lain. 1 banding 100 ribu. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah wa barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wassalam lebih senang untuk sholat ketika di kota Makkah, di daerah yang masuk di dalam tanah suci. Lebih utama. Terlebih lagi di area Ka'bah. Terlebih lagi di Masjidil Haram. Nah, oleh sebab itu orang-orang kafir karena kemuliaan Ka'bah, karena kemuliaan kota Makkah, diharamkan mereka memasukinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala abadikan dalam surat At-Taubah ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najis. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kaum musyrikin adalah najis. Fala yaqrabul masjidil haram ba'da amihim hadha. Jangan mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Itu setelah Fathu Makkah, taklukan kota Makkah. Sehingga haram bagi kaum musyrikin untuk memasuki tanah suci. Bahkan Imam Al-Qurtubi menjelaskan di dalam Jami' Ahkam Al-Quran, kalau seandainya ada orang-orang kufar masuk dengan sembunyi-sembunyi, kemudian mati di tanah suci, lalu dikubur di sana, kata beliau, maka kuburannya harus dibongkar. Kuburannya harus digali. Dan tulang belulangnya dikeluarkan. Karena kemuliaan kota suci. kemuliaan Ka'bah, kemuliaan Masjidil Haram, kemuliaan kota Makkah. Ya. Dan yang berbuat maksiat di sana mendapatkan dosa yang lebih besar daripada maksiat di tempat yang lain. Kemudian diharamkan bagi kita membunuh binatang buruan. Enggak boleh dikejar. Jangan menebang pohon liar. Tidak boleh memotong durinya ataupun mencabut rerumputan yang ada di kota tersebut. Bahkan luqatah, barang temuan di tanah haram, tidak boleh diambil. Kecuali bagi orang-orang yang akan mengumumkannya, diiklankan selama-lamanya. Gak ada batas. Nah, ini yang merupakan keutamaan kota suci, tanah haram, kota Makkah. Dan sebab itu kaum muslimin memiliki impian untuk bisa menginjakkan kaki di kota tersebut. Baik untuk melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu hanyalah memalingkan wajahmu ke arah timur maupun ke arah barat. Artinya bukan merupakan albir. Ya. Engkau menghadapkan wajahmu kepada satu arah yang tidak Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maksudnya albir taatullah. Kebaikan itu ada kepada ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan, wajib bagi kita untuk diikuti. Wajib untuk dilakukan. Apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menghadap ke Baitul Maqdis, maka kebaikan pada waktu itu adalah menghadap kepada Baitul Maqdis. Karena perintah Allah dikerjakan merupakan ketaatan kepadanya. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk menghadap kepada kiblat, yaitu Ka'bah, maka kebaikan pada saat itu adalah menghadap kepada Ka'bah. Oleh sebab itu para ulama mereka mengatakan albir yaduru ma'a amrillah. Kebaikan itu berputar di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan walakinnal birra, akan tetapi kebaikan, nah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hari akhir, malaikat, alkitab dan para nabi. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lima rukun iman, dan pada ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala mensifati ahlul iman kaum mukminin, mensifati ahlul bir, orang yang baik, mensifati ahlut taqwa, orang-orang yang memiliki sikap taqwa, pada ayat yang mulia ini dengan delapan sifat yang agung. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati ahlul iman, ahlul bir, ahlut taqwa dengan delapan sifat yang baik. Nah, yang pertama al-imanu billah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya Allah, iman dengan rububiyahnya, uluhiyahnya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang baik. Ya. Kemudian yang kedua, al-iman bil yaumil akhir. Yaitu hari kiamat. Di mana tidak ada hari setelahnya. Kemudian sifat yang ketiga, al-iman bil malaikah. Yaitu alam gaib yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka dari cahaya, di mana naluri mereka senantiasa bertasbih, bertahmid, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sudah berlalu. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, sifat ahlul iman, ahlul bir, ahlut taqwa, yang mereka meyakini dengan kitab. Yang dimaksud dengan kitab adalah yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya dan para rasul. Kemudian sifat yang kelima, al-iman bi jami'il anbiya'i war rusul. Beriman kepada para nabi dan rasul yang sudah disebutkan kepada kita nama-nama mereka dan yang tidak kita kenal dan belum disebutkan di dalam dalil-dalil yang ada. Kemudian yang keenam, badalun nafaqat al-wajibah, wal mustahabbah, yaitu orang-orang yang senantiasa mengeluarkan hartanya, menafkahi dari sedekah yang wajib berupa zakat ataupun sedekah yang sunnah mustahabbah yang dianjurkan kepada orang-orang yang berhak. Dan ini mereka tidak lakukan melainkan untuk mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat ahlul iman yang keenam. Kemudian yang ketujuh, al-wafa bil-uhud wal-uqud, menepati janji. Kemudian menjalankan kesepakatan yang sudah mereka tetapkan di antara umat manusia. Nah, ini sifat yang ketujuh daripada ahlul iman. Mereka menetapi janji, mereka mengikuti kesepakatan yang sudah dibuat. Kemudian sifat yang terakhir, yaitu as-sabru bi jami'an wa'ihi. Ahlul iman, ahlul bir, ahlul taqwa, yaitu orang-orang yang senantiasa bersabar dengan berbagai macam jenisnya kesabaran. Nah, tidak lain dan tidak bukan adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran ada berapa jenis, Syekh? Nah, pelajaran-pelajaran di awal. Kesabaran ada berapa jenis? 3, Ustaz. Nah, yang pertama, sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Ahsan. Nah, jalankan ketaatan butuh kesabaran. Karena menjalankan amal soleh itu terkadang sukar, terkadang berat. Nah, menjalankan sholat 5 waktu, meninggalkan tidur di malam hari, nah, kemudian berpuasa, meninggalkan makanan dan minuman, kemudian dia bersabar, terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika menegakkan amalan jihad. Sehingga ketaatan kepada Allah Subhanahu butuh dengan kesabaran, dan ini merupakan salah satu sifatnya ahlul iman. Kemudian yang kedua, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ahsan. Nah, bersabar dalam meninggalkan keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena jiwa ini condong kepada syahwat yang diharamkan, maka dia bersabar untuk menahan, dia jaga. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah, ada yang bisa dibantu yang lain? Bersabar di atas takdir, takdir Allah yang menyakitkan. Nah, bersabar kepada takdir Allah Subhanahu wa taala al-mu'limah, seperti kemiskinan, kefakiran, ditimpa penyakit, bala, musibah, datangnya ajal, kematian. Dia tidak kecewa, dia tidak resah, dia tidak mengucapkan kecuali perkataan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat yang kedelapan adalah orang-orang yang bersabar, wassabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's, dalam kesempitan, penderitaan, dan di dalam peperangan. Ulaikal ladzina shadaqu, mereka adalah orang-orang yang jujur, benar imannya. Wa ulaika humul muttaqun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagaimana golongan ahli taqwa, sebagaimana golongan ahlul bir, sebagaimana golongan ahlul iman yang terdapat di dalam ayat yang kita baca barusan. Nah, kemudian tersisa dalil rukun iman yang terakhir, karena tidak tercantum pada ayat ini. Nah, yaitu dalil mengenai takdir. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala menegaskan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu kita ciptakan dengan takdir. Dan di sini ada lafaz kul, inna kulla. Nah, sebagaimana yang diucapkan oleh al-imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam Irsyad Al-Fuhul, halaman 205, Berkata Imam Syaukan, Sighatu kul yufidul istighraq. Kalau ada lafad kul, itu memberikan manfaat, menunjukkan kepada kita tentang keseluruhan. Berarti segala sesuatu telah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan. Begitu pula ucapan al-fara, lafzatu kul aqwa siyaghil umum. Bahwasanya lafad kul semua itu merupakan lafad umum yang paling kuat. Dan seperti ini sama dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Furqan ayat kedua. Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai'in. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kulla, segala sesuatu, berarti seluruhnya. Faqaddarahu taqdira. Dan menetapkan ukuran dengan serapi-rapinya. Maka segala sesuatu telah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Segala sesuatu telah Allah subhanahu wa ta'ala tuliskan. Segala sesuatu telah Allah subhanahu wa ta'ala ilmui. Dan segala sesuatu telah Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dan dikehendaki. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Karena ana mau safar. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita akan melanjutkan pada derajat berikutnya, itu derajat ihsan, di kajian yang akan datang. Ila huna walhamdulillah.